Saya pernah memberitahu orang-orang secara bercanda kalau ini terlalu berat untuk Anda. Kaum gay di Amerika memakai anting-anting sebelah. Anda bisa memakainya di kuping sebelah lagi. Atau pakailah satu titik hijau. Anda tahu kaum komunis memakai dasi merah pada satu masa? Bagaimana kalau Anda pakai dasi hijau? Setiap muslim harus pakai dasi hijau? Oke, saya setuju. Apa saja? Anda bilang mau pakai anting? Saya bilang baik, oke, semua orang pakai anting supaya mereka tahu kita muslim. Lucu sekali memang. Ini adalah yang paling murah, terbaik. Yang paling tidak menyinggung. Tidak ada persinggungan. Kerendahan hati. Inilah yang paling sederhana yang bisa Anda pakai. Tidak ada yang bisa menuding Anda. Tapi kalau nyawa Anda dalam bahaya gara-gara ini, saya bilang, simpan saja dalam kantung Anda. Kalau pekerjaan Anda terhalang dalam bahaya, saya bilang, lepaslah. Tapi begitu Anda keluar dari tempat kerja, pakai lagi. Di pasar, dalam kereta api, dimanapun Anda berada, pakailah. Itu waktu milik kalian sekarang. Kalau bos Anda tidak mau itu dipakai waktu kerja, Anda bekerja dalam kantor untuk mengetik atau apa saja, lepas saja. Jangan protes bosmu. Jangan buat masalah karena itu. Karena kalau saya berada dalam situasi itu, saya akan mempermasalahkan itu. Simpan saja dalam kantung kalian. Tapi dalam waktu milik Anda, bagi saya, itu tidak termaafkan untuk melepasnya. Benda satu ini akan menyelamatkan ibu-ibu dan anak-anak perempuan kita. Dan orang tua yang duduk mengenakan ini, ada orang yang ingin cari gara-gara dengan wanita muslim yang lewat atau pak tua ini? Ia bilang, lihat, perhatikan dia. Dia pria tua. Dia mungkin tidak bisa melawan atau melarikan diri. Tidak. Tapi karena ia mengenakan ini menyelamatkan ibu-ibu dan anak-anak perempuan kita dari hinaan. Apa sumber saya? Anda tahu hukum? Itu disebut dalam surat Farul, mengawasi. Ada keledai mengawasi. Jadi, kalau labelnya menunjukkan maksud diri Anda, apa yang akan Anda lakukan? Itu adalah alasan untuk menyebarkan Islam. Ya, bagus. Begitu Anda mulai melakukannya, dia akan mulai dengan Anda. Biarlah dia mulai, lalu ambillah buku-buku saya. Gratis. Ya, gratis, silakan. Itu mempersenjatai kalian bagaimana melakukan tugas Anda. Bagaimana cara memperbaiki pemikirannya. Dan semua tulisan ini gratis. Saya akan menunjukkannya kalau Anda minta seseorang membawakannya. Saleh, tolong. Yusuf. Yusuf ada di sana, Yusuf mana? Baik, Yusuf, tolong kalau dia ada di sini. Kami punya comic strip, sangat menghibur sekali. Comic, cetakan berwarna. Lihat, Allah telah memberkati Rasulullah. 30 tahun yang lalu saya mulai mendatangi Cape ini berkendara dari Durban kemari. Perlu waktu 3 hari saya singgah di Port Island dan Port Elizabeth. Dan sepanjang perjalanan bila Anda bertemu seorang Muslim yang berbelanja di Adelaide, pergi ke sana, King Williams ke Queenstown, mengumpulkan zakat. Anda tahu, 5 ran, 10 ran, 50 ran, meminta-minta datang kemari, pergi dari pintu ke pintu, zakat. Selama 30 tahun saya melakukannya. Allah telah membebaskan saya dari itu. Bahwa saya berada dalam posisi untuk melakukan apa yang saya katakan pada Anda. 100.000 Quran di satu waktu, saya menerbitkannya. Saya telah mencetak buku ini, ya buku ini Arab dan Israel, Conflict to Conciliation, yang akan dibagikan gratis untuk Anda di Good Cop Center. Buku 80 halaman, 16 halaman berisi foto-foto berwarna. Saya telah mencetak 1/4 juta kopi. Anda tahu berapa itu 1/4 juta? 250.000. Dari posisi ini, saat saya merintis Propagation Center ini di tahun 1958 dengan mencetak pamflet, kami harus pergi mencari penawaran. Saya dan sekretaris saya, Pak Vanke, ya sudah wafat, semoga Allah menerimanya di surga. Dialah yang biasa pergi mencari penawaran untuk 1.000 dan 5.000. Lalu kami mengadakan rapat. Di antara kami, dia bilang, wah 5.000 itu terlalu banyak. Kita akan cetak 1.000 sekarang ya. Seterusnya, insya Allah, kalau kita bisa melakukannya, kita akan lakukan 5.000. Hari ini kami mencetak 100.000 sekaligus. Pamflet mengenai paus, Anda ingat Sri Paus yang tersuci bermain petak umpet dengan muslim? 1/4 juta cetakan pertama. 1/4 juta. Lalu kami tulis lagi dalam bahasa Arab. Sekarang yang satu ini, sebuah cerita dalam bentuk kartun cetakan berwarna mengenai Ahmad dan John. Saya lah si Ahmad itu dan John adalah seorang misionaris Kristen. Saya akan menceritakan cerita sepenuhnya. Ahmad dan John. John datang dan mengetuk pintu, yang sedang terjadi pula pada pintu kita, sama, semuanya sama. Lalu orang itu ingin membagikan kepercayaannya dengan Anda, dia ingin menyelamatkan Anda dari api neraka. Bagaimana cara kita menghadapinya? Mudah, saya beritahu Anda. Sekarang ini, lihatlah yang dilakukan si Ahmad pada si John itu, Anda hafalkan saja ayat itu, lakukanlah hal yang sama. Setiap hal melakukan halua. Apa Anda punya makanan enak itu di rumah, kita sebut itu ledu. Kita sebut itu halua. Anda tahu daging atau permen yang manis? Anda tahu Turkish Delight, Anda taruh di mulut, itu meleleh dan saat-saat meleleh. Saya tidak tahu apa orang Malay punya makanan semacam itu. Ya, sesuatu yang enak. Halua, Anda tahu? Makanan enak. Ya, manis, seperti puding. Ambillah dan kunyahlah. Ini, cetakan berwarna. Saya mencetaknya 100.000. Saya tidak begitu ingat 100 ribu, mungkin saya cetak 1/4 juta. Tapi itu sudah terlaksana. Allah telah memberkati kita. 100 ribu Quran sekaligus, 1/4 juta buku-buku sekaligus. Dan itu semua untuk Anda semuanya. Saya ingin Anda untuk... Bolehkah kami mendapatkan ini? Saya perlu sekali ini. Anda perlu ini, Mu'azzi? Dia ingat itu, Alhamdulillah. Hafalkan saja ayat ini, hafalkan. Anda harus melakukan tugas itu, Anda lakukanlah sendiri. Anda hafalkan saja ayat yang diberikan pada Anda dan orang itu datang ke depan pintu Anda. Anda bertanya padanya, Anda punya iman? Apa Anda punya iman? Anda ingin membagikan iman Anda pada saya? Apa Anda punya itu? Anda tidak bisa membagikan sesuatu yang tidak Anda punyai. Lalu dia bilang, iya, dia punya iman. Begini, Yesus berkata, kalau kamu punya iman, kamu angkatlah ular. Kalaupun ular itu menggigitmu, tak ada apapun yang akan terjadi padamu. Pernyataan itu ada di sana. Yesus berkata pada Anda, jika Anda bisa minum racun dan tidak ada satupun yang akan terjadi. Benar kan? Itu kata Yesus. Kalau Anda punya iman, Anda bisa melakukan semua ini. Lalu dia bilang, ya, jadi saya bilang, baiklah, saya akan membawakan racun serangga pada Anda atau cairan pembunuh kecoa. Sekarang lihat, saya ingin Anda minum itu untuk membuktikan kalau Anda punya iman. Sebelum Anda bicara pada saya. Selesai. Maka orang itu tidak akan berani datang lagi ke tempat Anda. Kalau dia datang, Anda bilang, hei, Anda punya iman, ayo, saya sudah siapkan racun untuk Anda. Soda tajam dengan gula di dalamnya, sianida, ayo, ayo. Apa yang Anda ingin minum, silakan. Anda pilihlah yang Anda suka, apa yang ingin Anda minum. Saya ingin tahu apakah Anda punya iman. Dan Hafiz Quran akan menghajarmu seperti anjing yang dipukul sampai kakinya patah. Ini adalah keistimewaan yang telah diberikan Allah pada kita. Gunakan. Berikanlah ini pada anak-anak Anda. Hafalkan ayat ini. Kalau Anda ingin tulisan lain mana saja, pergilah ke supermarket. Dan ambil saja. Dalam pertempuran ini, Anda membantu saya. Anda membantu saya, Anda mendukung Islam, Anda menolong diri sendiri. Persenjatai diri Anda sendiri. Saya doakan semoga sukses. Dan labelnya. Labelnya. Label ini, jangan buang itu. Rawatlah itu. Dan doronglah anak-anak Anda untuk memilikinya. Pakailah itu. Anak-anak Anda pakailah. Anak-anak perempuan Anda memakai selendang kecil, doronglah mereka. Itu akan menjaga kita agar setidaknya mengingatkan kita pada Islam. Dan menjaga kita tetap bersatu dan bersama. Itu jauh lebih siap daripada cara lain manapun. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, kalau ada pertanyaan dari yang saya bicarakan atau apa saja asal menyangkut bidang saya terbuka untuk Anda. Pertanyaan apa saja. Misalnya, ada seorang Kristen, dia datang dan menginjil saya tidak tahu bagaimana cara menanggapinya. Ia ingin tahu mengapa sebuah rumah diizinkan memelihara domba dan kambing tapi tidak perlu babi dan saya tidak tahu apa yang harus saya katakan padanya. Inilah bidang saya. Segala fatwa yang Anda ingin tahu, Anda temuilah syaf, imam Anda. Kalau dia tidak bisa menjawab Anda, gantilah dia. Cari satu lagi. Saya persilakan Anda. Pertanyaan apa saja yang Anda punya, apa saja yang mungkin saya bisa bantu Anda, saya di sini. Anda tahu biasanya orang Kristen lah yang ketakutan pada Muslim. Saya ini paman Anda. Saya saudara Anda. Tidak ada pertanyaan sama sekali? Semua puas? Saya. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita membuktikan dengan tuntas bahwa penyalipan itu hanya mitos belaka? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita membuktikan dengan tuntas bahwa penyalipan itu hanya mitos belaka? Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita rahasianya dalam Al-Quran, bagaimana cara melakukan tugas itu? Allah berfirman, وَقَالُوا, dan mereka berkata, لَيَدُخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا أَوْ نَصَرَى, bahwa kalian orang Muslim tidak akan pernah masuk surga. Tidak ada surga bagi kalian, kecuali Anda jadi orang Yahudi atau jadi orang Kristen. Orang Yahudi bukan mereka yang datang mengetuk pintu kita. Mereka hanya ingin pengakuan politis. Mereka menginginkan Palestina. Tinggal setuju bilang kalian bisa ambil itu. Akan ada kedamaian dari Yahudi setidaknya untuk sementara waktu. Tapi orang Kristen, mereka lah yang datang mengetuk pintu kita. Mereka ingin mengkristenkan kita. Mereka ingin menyelamatkan Anda. Karena Yesus mati menebus dosa-dosa kita. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum. Mudah sekali. Aku tidak tahu bagaimana. Selama 1000 tahun orang Muslim tidak melihatnya. Inilah masalahnya dengan Muslim. Anda bacalah Quran. Lupakan orang Malaysia. Lupakan semua. Lupakan Muslim India. Orang Arab. Orang Mesir. Di Mesir ada 10 juta orang Kristen. Koptik. Kristen Koptik adalah orang Kristen Mesir. Mereka berbahasa Arab seperti orang Arab. Tampak mereka seperti orang Arab. Orang-orang Mesir itu datang dari keluarga itu. Mereka keturunan Arab. Dari orang Kop. Mereka aslinya orang Kop. Seluruh Mesir orang Kop. Mereka jadi Muslim dan mereka berkembang. Dan orang Kristen, apapun yang tersisa, mereka berkembang. Dan jumlah mereka 10 juta saat ini. Kristen Koptik di Mesir. Dan mereka menguasai kaum Muslim. Orang Muslim tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menerapkan mayoritas 40 juta. Mereka tidak bisa. Dan dalam 1000 tahun, orang Muslim tidak bisa membuat satu guratan pun terhadap orang Kristen. Tidak satu pun. Mengapa? Saya bertanya pada mereka, saya pernah ke sana, Bulan Maret yang lalu saya pergi ke Mesir, di Al-Azhar, mereka mengundang saya. Lihat, saya seorang pakar, tapi mereka tidak mau mengambil manfaat dari kalian saya. Mereka menyebutnya konferensi dakwah, tapi tidak satu pun bahasanya tentang dakwah. Dakwah berarti menyiarkan. Bagaimana menyiarkan? Apa masalah Anda? Anda bilang padaku sekarang, dan saya akan memberitahu Anda bagaimana menangani itu. Setidaknya saya akan berbagi ide saya. Jadi saya bertanya pada mereka. Saya bertanya pada orang Mesir. Saya bilang, Anda membaca Quran? Mereka bilang, tentu saja. Dan saya tanya, apa Anda mengerti apa yang Anda baca? Mereka bilang, tentu saja. Karena mereka tidak seperti orang Hindi. Tidak seperti orang Malaysia. Kita kaum non-Arab, kita baca fasawah, dan itu bisa disampaikan pada kita, tapi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Kita tahu Allah Az-Zalam. Kita menghormatinya, menyembahnya, dan Allah akan memberkati kita. Tapi orang Arab saya tanya, kalian mengerti apa yang kalian baca? Mereka bilang, ya. Jadi saya bilang, Allah memberitahu Anda. Memberitahu kita semua. Tapi paling khusus pada orang Arab karena mereka mengerti apa yang disampaikan. Pesannya, mereka mengerti. Kalau ada orang yang berteriak dalam bahasa Cina, api, api, api, kita masih tetap lanjutkan pertemuan kita. Benar kan? Tapi kalau ada yang berteriak dengan bahasa Afrika, Fiera, Fiera, Fiera, Fiera, Fiera. Anda lihat semua orang mulai berlari, bukan? Ya, karena itu dari bahasa Anda sendiri. Dan kalau tidak ada orang yang bergerak, ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin Anda tidak tahu apa yang diteriakkan orang itu. Tapi sekarang Anda tak ada yang bergerak. Seseorang berteriak, Fier, Fier. Anda duduk saja di sana seperti kambing. Jadi saya bilang, Allah berfirman pada Anda. Sebenarnya semua Muslim, tapi khususnya Anda, karena Anda mengerti pesannya. Jadi Allah berfirman pada Anda. Ya ahlal kitab, kul, ya ahlal kitab, katakan, hai kaum kitab suci, hai Yahudi dan Kristen, la taglu fi dinikum, jangan melakukan yang ekstrim dalam agamamu. Saya bilang, apa Anda sudah mengatakan itu pada mereka? Mereka bilang, tidak. Ini adalah hal yang sebenarnya, yang saya katakan padamu, orang-orang melek huruf Allah al-salam yang bicara padamu. Saya bilang, apa Anda sudah beritahu mereka? Mereka bilang, belum. Saya bilang, Allah menyuruhmu untuk mengatakan pada mereka. Wala taqulu thalathah. Jangan katakan Allah Tritunggal. Intahu khairul lakum. Ini akan lebih baik bagi kalian. Innamallaha ilahu wahid. Karena Allah hanya satu. Saya bilang, apa Anda sudah mengatakannya? Mereka bilang, tidak. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Siapapun yang bilang bahwa Yesus itu anak Tuhan, Tuhan melakukan kufah. Itu adalah tindakan penghujatan, pengkhianatan terhadap Allah. Wa qalul masih, tapi al-masih berkata, Kristus berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, yang adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, siapapun yang menyamakan siapapun dengan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah akan melarangnya masuk surga. Tidak ada surga untuknya. Wa ma'wahun nar, dan api nerakalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Wa ma lidzolimina min ansor, dan pada yang salah paham, sudah tugas kita lah mengingatkan mereka. Saya tanya, apa sudah mengatakan itu pada mereka? Mereka bilang, belum. Jadi Allah menyuruh Anda, katakan, ya ahlal kitab, hai ahli kitab, ta'alau kam. Apa sudah memanggil mereka? Mereka bilang, belum. Dan mereka mengatakan yang sebenarnya. Belum. 1400 tahun mereka jadi penguasa Mesir. Saya tidak mau melihat kami ini minoritas. Kami adalah minoritas untuk kaum minoritas. Orang Muslim memang minoritas. Kita ini kurang dari 2% di Afrika Selatan. Kita ini minoritas. Orang kulit berwarna itu minoritas. Anda termasuk kaum kulit berwarna yang tidak sebanyak kaum Kristen. Di antara orang India hal yang sama juga terjadi. Kami adalah minoritas untuk minoritas. Dan bila kami ditekan, ketakutan itu bisa dimengerti. Jumlah kalian 40 juta. Kalian menguasai negeri itu selama lebih dari 1000 tahun. 1400 tahun. Dan kalian tidak bisa bicara pada saudara sebangsa lain yang Kristen. Bicara dalam bahasa ibu kalian. Saya ingin tahu kenapa. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Saya bilang, saya ingin tahu mengapa. Anda membaca ini, Allah menyuruh Anda memberitahu mereka. Memanggil mereka. Anda tidak mengerti? Ya ahlal kitab ta'alau kam. Anda bahkan tidak bisa melakukan itu. Saya ingin tahu kenapa. Jadi mereka berkata, Husni Mubarak. Anda tahu dia bukan muslim yang baik. Anwar Sadat bukan muslim yang baik juga. Anda tahu dia menghentikan kita, Nasser. Juga menghentikan kita. Saya tanya, Anda ingin menggertak siapa? Mubarak di masa ini, Sadat itu kemarin, dan Nasser itu kemarin dulu. Tapi selama 1400 tahun tidak ada Mubarak, tidak ada Sadat, tidak ada Nasser. Saya ingin tahu apa yang kalian lakukan. Anda tidak melakukan tugas itu. Dan Anda tidak ada niat melakukannya. Anda tidak akan pernah melakukannya. Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Anda tak akan pernah bisa melakukannya. Saya beritahu Anda mengapa? Saya bilang, Anda belum mempelajari prinsip dasarnya. Allah berfirman, beritahu mereka. Kul hatu burhanakum. Beritahu buktimu. Begitu Anda mempelajari itu, segala rahasia dari apa yang saya lakukan itu adalah meminta bukti pada orang Yahudi. Kul hatu burhanakum. Anda perhatikan. Di Good Hope Center. Sama. Itu hal yang mendasar. Siapapun yang melakukan klaim, mana buktimu? Sertifikat Anda. Sertifikat. Dengan kata lain, Anda tahu mengenai sertifikatnya, Anda tidak tahu lebih dari yang dia tahu. Anda penguasanya. Dan segala yang kita bicarakan ini adalah, Allah berfirman, illa tiba'azan. Itu hanya anggapan rekayasa fiksi. Wa ma qataluhu yaqina. Saya yakinkan kalian bahwa mereka tidak membunuhnya. Bar rafa'allahu ilaih. Tapi Allah lah yang mengangkatnya. Lalu mereka bertanya, dari mana Anda mendapatkan itu? Saya bilang, ini dari Al-Quran. Mereka bilang, mereka tidak menerima Al-Quran. Jadi apa katanya? Jadi sekarang Anda tangani itu. Sekarang itulah hal yang dasar. Di mana itu ada di kitab saya? Jadi apa katanya? Jadi katakan padanya apa yang tertulis di sana. Jadi Anda ingat saat Yesus berada di kamar loteng di mana mereka semua pernah dalam makan malam terakhir? Setelah yang disebut penyalibannya itu, ia masuk dan bilang, bebaskan. Fayalah. Ia berkata padamu dan dikatakan muridnya ketakutan. Ia berkata, ya. Ia mengetahui segalanya. Mengapa murid-muridnya ketakutan? Saat Anda bertemu guru, paman, kakek Anda yang lama hilang, Anda bertemu denganku di Durban, apakah Anda ketakutan? Tidak, Anda senang. Menyambut halo paman dan semacamnya. Saya tidak ingat apa pernah bertemu. Anda bilang, tidak. Saya ingat saat Bapak datang ke Michelle's Plain dan bicara, Masya Allah. Saya bilang, mari minum teh bersama saya. Tapi sekarang, apa Anda ketakutan melihat saya? Tidak kan? Jadi, orang itu berkata, tidak. Alkitab menuliskan karena mereka mengira ia adalah roh hantu yang datang menghantui. Itulah katanya, itulah jawabannya. Jadi Anda bilang, apa ia terlihat seperti hantu? Ia bilang, tidak. Jadi mengapa harus mengira orang itu hantu kalau dia tidak mirip hantu? Hah? Bingung? Jadi saya bilang, mari saya bantu. Anda sebenarnya membantu upaya pembunuhannya dengan menggantungnya. Katakan padanya. Anda tahu alasannya. Anda lihat murid-murid Yesus, mereka semua tidak hadir saat semua itu terjadi padanya. Apa kata mereka? Karena pada kitab Markus 14:50 di Alkitab ditulis bahwa semua murid Yesus meninggalkannya dan kabur. Mereka lari semuanya, meninggalkannya. Dikatakan semua meninggalkannya dan mereka semua meninggalkannya dan kabur begitu saja. Dan jadi mereka semua tidak hadir di sana. Jadi mereka jadi ketakutan karena mereka semua sembunyi di bawah ranjang mengira ia dikubur. Orang seperti itu ketakutan, itu lumrah. Karena dikatakan bahwa lihatlah tangan dan juga kakiku. Itulah yang jadi buktinya. Saya ini masih manusia yang sama seperti yang lain. Untuk apa kalian takut pada aku? Jadi peganglah aku dan lihatlah aku, karena roh bukanlah daging dan tulang. Seperti yang kau lihat, kau punyai. Saya tidak seperti apa yang kau pikir, dasar bodoh. Apa yang kalian takutkan? Dan untuk lebih meyakinkan mereka, ia berkata bahwa ia ingin makan. Dan mereka memberinya sepotong ikan panggang dan sarang madu. Dan ia langsung duduk dan makan. Dan ia sengaja berbuat begitu untuk membuktikan apa? Bahwa ia itu hantu. Arwah penasaran? Bicaralah padanya, Bung. Dan apa yang mereka ingin ketahui, Allah sudah memberikannya pada Anda. Anda memuduhnya dengan lidahmu. Anda tidak menggunakan tinjumu. Anda tidak perlu gunakan pedang. Kuasailah ini. Dengan bahasa Arab, saya menyuruh orang Arab untuk menguasai ini. Mengapa Anda tidak melakukan ini? Dalam bahasa Zulu, saya mengatakan ini, bahasa Afrika. Dan dalam bahasa Afrika, saya tidak melakukannya dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa nenek moyang Anda juga, Melayu. Mengapa? Ini adalah senjata. Anda kuasailah itu. Seperti dalam judo, seperti dalam karate, seperti dalam tinju, latihan-latihan dan latihan. Nah, Anda lihat itu keistimewaan yang Allah berikan pada Anda, tapi Anda tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah Anda. Anda maunya memakan pil. Apakah pil bisa langsung jadi Superman? Tidak mungkin, Anda harus melewati latihan dan latihan. Dan ini sangat mudah, sangat mudah. Dan kesenangannya, bahasa Inggris Anda meningkat, bahasa Afrika Anda meningkat, dan memberi Anda lebih banyak keberanian. Karena sekarang Anda mencari mereka, mereka tidak perlu datang mencari Anda. Anda bilang, ambil kitab Anda sendiri, ambil sepatunya sendiri, dan gantungkan pada leher itu. Biarlah dia kena batunya sendiri. Inilah kepuasan yang Allah berikan padamu. Tapi Anda tidak mau mengambilnya. Jadi Anda jadi keset setiap orang. Mereka menggunakan Anda seperti keset. Mereka memperlakukan seperti samsa. Itu adalah peran yang Anda pilih. Ini tidak dipilihkan oleh Allah. Allah tidak memiliki peran itu pada Muslim. Bahwa Anda harus jadi keset setiap orang. Mereka menggosok kaki mereka pada Anda, menggunakan Anda sebagai samsa untuk latihan. Anda berkata dalam ayat yang dibaca, pada awal yang dibaca tertulis, liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dan ketahuilah, Allah jadi saksi untuk fakta ini, dan ia akan membuat pernyataannya menang dengan atau tanpa kamu. Tapi omong kosong kalau kamu pikir ia tergantung padamu dan menunggumu. Ada bukti yang membedakan antara kau dan aku. Kalau kami ini sampah, kamu ini siapa? Saya ini apa? Hah? Bahwa Anda dan saya bisa melakukan tugas dari Nabi Tuhan dan mendapatkan keuntungan dan pahala yang memberikan keistimewaan pada Anda. Yang memberikan itu pada Anda, tapi Anda tidak mau menerimanya. Lalu Anda pilih peran ini, Anda menunggu mereka datang dan mengutuk pintu Anda dan mengacaukan Anda dan keluarga Anda. Itulah yang Anda pilih untuk diri Anda sendiri. Ini bukan takdir Muslim. Takdir Anda adalah, liyuzhirahu 'alad dini kullih, walau karihal musyrikun. Kaum musyrik mungkin tidak menyukainya. Inilah takdir Anda. Dan lagi, firman-Nya, wa kafa billahi syahida. Allah lah saksi dari fakta ini bahwa ia akan membuat pernyataannya menang dengan atau tanpa kamu. Tapi ini keistimewaan yang ia berikan pada kamu dan aku. Apa anda akan menerimanya? Dan cara melakukannya adalah ambillah ini. Lakukan sedikit pekerjaan rumah. Hafalkan saja ayat itu. Demi Allah. Dan begitu anda menghafalnya, banyak orang yang akan datang. Alasan apapun bisa anda balikan. Alasan apapun. Ya, anda bisa melakukan apa saja. Anda bisa membawa orang itu. Besok adalah Juli Handicap. Anda tahu itu? Juli Handicap, distrik judi besar di negara ini. Mereka akan menghabiskan sekitar 4 juta besok pada ekor-ekor kuda dan akan hilang 4 juta. Sedikitnya 4 juta ran dihabiskan untuk judi kuda. Dan orang-orang akan bertanya pada anda, anda pasang kuda yang mana? Lihat, dia memberi anda kesempatan untuk mendakwahkan Islam, Bung. Anda bilang, tidak, kami ini Muslim. Islam melarang kami untuk untung-untungan dalam hal apapun. Berjudi itu dilarang. Dilarang dalam Islam. Dan lihat, kesempatan untuk anda. Apakah anda akan mengambilnya? Tidak. Anda lari? Untuk apa anda lari? Kesempatan. Ya, kesempatan. Kenakan label anda. Label itu ada di sana. Di surat Fala, murah anda. Dan kalau orang tanya kuda mana yang akan anda dukung? Pasti kuda yang tidak pernah kalah. Dalam nama Allah, aku berserah. Dan ia menjanjikan berjuta-juta pahala. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Kamasali habbatin ambatat sab'asa nabila. Apapun yang kamu keluarkan dalam jalan Allah, tanpa maksud yang menyimpang, ia berkata itu seperti sebiji jagung. Anda tanam, anda mendapat 7 kali panen. Fikul lisumbulatin mi'atu habbah, dan setiap orang 100 panenan. 700 banding 1, dan ia tidak berhenti di sana. Wallahu yudha'ifu lima yasha, wallahu wasi'un alim. Dan ia memberikan banyak kesukaan bagi siapapun yang berkenan. Dan ia bisa memberimu 1 juta pahala. 1 juta kali lipat. Aku tawar-menawar dengannya, aku berjudi dengannya, dan aku mempercayakan diriku padanya. Di sinilah tempat aku menaruh uangku. Aku menaruh uangku di mana mulutku berada. Bantulah orang banyak. Bantulah yang kekurangan. Inilah pertaruhan yang memastikan untukku. Jadi alasan apapun, mulailah. Mulailah, Bung. Dan satu-satunya saat anda merasa begitu adalah saat anda dipersenjatai. Seperti anda punya pistol berlisensi. Lalu anda merasa bisa mengatasi banyak hal. Dan anda tahu, kalau sesuatu terjadi, anda bisa mencabutnya. Anda sudah dipersenjatai dengan kecerdasan. Anda berharap, anda memohon-mohon agar orang-orang datang pada anda dan bicara pada anda. Dan kalau anda berpapasan dengan misionaris-misionaris Kristen itu, anda bisa bilang, Menir, mari minum teh dengan saya. Ya, andalah yang akan memanggil dia. Mari kita minum teh. Dan anda menyempatkan diri menelponnya dan bilang anda bisa minum teh bersama kami. Karena anda tahu sekarang anda bisa mengatasi dia. Bagaimana? Anda harus melakukan latihan, persiapan. Itu mudah, anakku. Maaf, Syekh. Ya, silakan. Mengapa Allah menciptakan Alkitab begitu banyak versinya? Tidak, bukan Allah Askalam yang menyebabkan bisa ada begitu banyak versi Alkitab. Tapi anda tak perlu mengkhawatirkan semua itu. Anda mulai dengan yang mendasar. Terimalah. Terimalah itu. Setiap ayat yang anda sebutkan ada dalam Alkitab. Jadi anda tidak perlu khawatir, dia bilang itu tidak ada dalam Alkitab. Karena segala yang saya sebutkan ada dalam setiap Alkitab. Jadi anda tidak akan sanggah dengan alasan itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi ayo kita lihat. Markus ayat 16. Apakah ayat-ayat terakhir itu tidak ada dalam Alkitab anda? Saya ingin tahu mengapa. Apa yang terjadi? Jadi, itu juga menyatakan sesuatu. Kalau seharusnya ada di sana, mengapa tidak ada? Kalau itu firman Tuhan, mengapa kamu menghilangkannya? Karena didatkah? Maaf, Syekh. Ya, silakan. Apakah ada ditulis dalam Alkitab tentang Nabi Muhammad? Ya, di banyak tempat. Banyak tempat. Saya punya bukunya. Gratis. Ya, silakan, gratis. Apa yang ditulis Alkitab mengenai Muhammad? Dan kami sebutkan ayat-ayatnya dalam bahasa Afrika. Ayat Afrika dalam bahasa Afrika. Pada pertama kalinya saya ikut konferensi, mereka bilang orang Afrika terlalu banyak. Saya berusaha belajar bahasa Afrika. Dan saya ingin latihan berbahasa Afrika. Sebelum datang, sebelum pergi ke Transvaal. Dan karena itu saya mulai melakukannya. Saya mulai mengadakan dialog dengannya hingga menghasilkan buku suku itu. Berapa harganya? Gratis. Pergi, ambillah, Bung. Dan pelajari ayatnya. Banyak sekali buku-buku yang saya terbitkan dalam segala bahasa. Dan anda bisa membacanya dan menghafalkan ayat-ayat itu. Dan begitu anda menghafalkan, anda akan mengingat segala hal lain tentang itu semua. Jadi inilah kuncinya, hal itu. Di mana anda menaruh segala hal yang ingin anda bahas. Dan begitu anda dapat itu, anda bisa membangun ceritanya. Dan aku akan memanggil seorang nabi bagi mereka dari antara kaum mereka sendiri seperti padamu, dan akan menaruh kata-kataku dalam mulutnya, dan ia akan bicara pada mereka semua mengenai apa yang akan kuperintahkan padanya. Saya pernah menceramakan itu di Cape Town 20 tahun yang lalu. Mungkin kalian masih kecil. Dan kini masih belum terlambat. Anda bisa dapat videonya, yaitu Muhammad adalah penerus alami Kristus. Semua dibuktikan dalam Alkitab. Anda bisa membeli videonya, tapi buku sakunya gratis. Ambillah di supermarket Rosmi. Dan tidak ada syarat anda harus membeli sesuatu dulu untuk mendapatkan bukunya. Anda tak perlu membeli apa-apa. Anda masuk saja dan mengambil bukunya. Anda tinggal ambil bukunya. Mereka tidak akan memintamu membeli biskuit atau kue-kue. Ya, baiklah, sudah cukup ya.